Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad jaa'a rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Kita akan melanjutkan pembacaan kitab Al-Lu'lu' wal Marjan fi mattafaqa alaihi syaikhan. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim yang dikumpulkan sesuai dengan judul bab tertentu. Bab berikutnya, bab ke-19. Babun as-sahwu fis salati was-sujudu lahu. Bab lupa dalam salat dan sujud karena lupa. Sujud dalam Islam hanya ada 4 macam. Yang pertama, sujud salat wajib atau sujud sholat biasa, baik wajib maupun sunnah. Yang kedua, sujud sahwi, yang itu sebabnya adalah karena lupa dalam sholat. Yang ketiga, sujud tilawah, yang sebabnya adalah membaca ayat sajdah. Dan yang keempat, sujud syukur, sujud syukur sebabnya adalah ketika seorang hamba merasa telah mendapatkan nikmat yang besar dan tidak sehingga maka berarti dia melakukan sujud yang tidak disyariatkan, seperti sujud pamitan masjid. Sebelum meninggalkan masjid, sujud dulu kemudian baru pergi. Ini tidak ada anjurannya dalam agama kita. Tayyib. Di sini kita akan membahas tentang sujud sahwi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza nudiya bis-salati adbara asy-syaitan." Ketika salat dikumandangkan, adbara asy-syaitan, maka setan pergi meninggalkan masjid. Walahu duratun, dan dia lari sambil terkentut-kentut. Lahu durat. Durat maknanya adalah kentut yang ada suaranya. Karena kentut ada dua. Kentut yang pakai suara, bahasa Arabnya durat. Yang kedua, kentut tanpa suara. Hurairah radhiyallahu anhu, fusa'un au durat. Hadas itu bisa bentuknya fusa' atau durat. Setan disebut di sini walahu duratun, dia terkentut-kentut dan keluar suara kentutnya. Dan ulama beda pendapat apakah durat di sini durat asli dalam arti ada suara kentut, atau sifatnya adalah ibaratun an syiddati nafarihi, ataukah hanya sebatas ungkapan kalau dia itu mengeluarkan suara yang keras agar tidak terdengar adzan karena saking ingin jauhnya dari masjid. Ada khilaf di sana. Kata Al-Qadhi Iyad, yumkinu hamluhu ala zahirihi. Bisa kita pahami sebagaimana makna. Lianna jisman, liannahu jismun mutaghaddin. Karena yang namanya jin itu juga berwujud jasad yang dia memakan sesuatu. Dan jismul mutaghadzi, jism, jasad yang dia makan, silahu durat. Berarti dia memungkinkan untuk ngentut. Yasihu minhu khurujurrih, bisa memungkinkan untuk ngentut. Wayahtamilu annaha ibaratun an syiddati nafarihi. Dan bisa juga kita pahami yang dimaksud walahu durat di sini adalah untuk mengungkapkan kalau setan itu lari sejauh-jauhnya agar tidak terdengar adzan. Sehingga di sini menunjukkan bahwasanya ketika orang terdengar adzan kemudian dia tutupi suara adzan itu dengan suara yang lain, begitu terdengar suara adzan musiknya lebih dikencengin, atau blare motor lebih dikencengin, atau sebab yang lainnya yang menyebabkan dia bisa mendengarkan adzan, dia tashabbuh dengan setan. Karena itu qala At-Tibi, kata At-Tibi, syabbaha syughla syaitani nafsahu an sima'il adhan bisawti alladhi yamla'u sam'a wa yamna'uhu an sima'i ghairihi. Mirip dengan kesibukan setan yang dia tidak ingin mendengarkan adhan, maka dia buat suara yang kencang untuk menutupi pendengarannya sehingga terhalangi untuk bisa mendengarkan adhan. Sehingga di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutnya dengan adbara wa lahu durat. Setan pergi dan mengeluarkan suara kentut yang sangat keras. La yasma'al adzan, sampai tidak mendengarkan adzan. Karena itu bagian dari kebiasaan setan, ketika terdengar suara adzan maka dia menghindar. Jika ada orang yang secara zahir seperti itu, berarti dia meniru setan. Kita tidak sebut setan ya. Dia meniru setan. Pada waktu sebelum adzan tiduran di masjid. Begitu adzan dikumandangkan bubar. Nah, ada yang pergi sama pergi. Adzan dikumandangkan menyingkir. Ini mirip dengan setan. Karena itulah para ulama mengatakan ketika kita mendengarkan adzan maka hendaknya tidak bergerak yang lebih menjauh dari masjid, tapi bergeraklah yang lebih mendekat ke arah masjid. Contoh ya, kita ingin wudu atau ingin ke toilet, adzan sudah dikumandangkan. Begitu kita keluar masjid dalam keadaan adzan sedang berkumandang, berarti dohir kegiatan kita mirip setan. Makanya kalau bisa tidak kita lakukan seperti ini, tapi ditahan dulu sampai selesai adzan baru ke tempat wudu. Nah, nanti selak keri. Itu pertimbangan yang lain. Tapi kalau misalnya waktunya masih longgar sehingga ada jeda waktu untuk mengambil air wudu setelah adzan, maka sebaiknya segera atau sebaiknya menunggu adzan dulu selesai baru keluar masjid. Atau kalau mau diatur berarti segera ke toilet, ke kamar mandi atau ke tempat wudu sebelum adzan berkumandang, sehingga zahir kegiatan kita tidak sama sebagaimana layaknya setan. Fa idza qudiyal adzanu aqbala, ketika adzan selesai maka dia datang. Dia datang ganggu siapa? Ganggu orang yang salat tahiyatul masjid, ganggu orang yang salat qobliyah, atau orang-orang yang sholat sunnah sebelum pelaksanaan sholat wajib. Fa'idha suwiba, dan ketika dikumandangkan iqamah, fa'idha suwiba biha adbaro, ketika dikumandangkan iqamah dia pergi lagi. Suwiba taswib maknanya adalah raja'a, kembali. Kata sawwabayu suwibu taswib maknanya apa? Kembali. Disebut dengan taswib karena komat itu mengulang apa? Adzan. Faida suwiba maknanya adalah faida akoma, apabila terdengar suara ikoma. Disebut taswib yang artinya kembali karena ikoma adalah mengulang kembali suara adzan. Faida kudiyat taswibu, ketika taswib sudah selesai akbala, dia datang lagi. Hatta yakhtira bainal mar'i wa nafsi, lalu dia mempengaruhi pikiran manusia. Apa yang dilakukan oleh setan? Uzkur kada, uzkur kada, uzkur kada. Siapa nama setan ini? Namanya Khinzab. Namanya Khinzab, za-nya di fathah, bukan Khinzib ya. Pengejaan yang lebih tepat, namanya Khinzab. Ingatlah ini, ingatlah ini, ingatlah ini, sampai sesuatu yang kita tidak pernah membayangkannya jadi teringat. Pada waktu kondisi santai kita tidak mikir, tidak teringat. Begitu sholat teringat. Dan itu bagian dari godaan setan bagi hamba-hamba yang beriman ketika mengerjakan sholat. dia berusaha untuk mencuri salat kita. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut kondisi orang yang tidak khusyuk ketika salat itu bagian dari ikhtilasun yakhtalisuhu syaitan. Itu adalah pencopetan yang dilakukan oleh si copet, yaitu setan. Dia mencopet sebagian dari sholat kita agar pahala sholat kita berkurang. Karena kualitas pahala sholat itu diukur dari apa, Pak? Dari ma'aqala minha, apa yang terbayangkan dalam pikiran kita ketika kita sedang sholat, apa yang terfokuskan. Sebagaimana keterangan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, wa laisa lakum min salatikum illa ma aqala minha, kalian tidak mendapatkan pahala dari salat kalian selain apa yang terpikirkan kalian. Sehingga kalau kita salat tapi pikiran lepas entah kemana gitu, maka bagian itu tidak ada pahalanya. Wallahu alam, maghrib yang tadi kita kerjakan berapa persen pahala yang kita dapat? Ada yang dikasih cuma 5%, ada yang dikasih cuma 10%, sesuai dengan apa yang dia pikirkan dari sholatnya. Mikir dia itu pas kalimat assalamualaikum warahmatullahi itu mikir, nah, ini saya sedang salam, saya sedang salam tuh, nah, berarti bagian itu yang dapat pahala. Sementara pada waktu dia mendengarkan Fatihah mungkin melayang kemana-mana, itu tidak ada pahalanya. Nah itulah yang dirusak oleh setan. Karena itu semakin tidak ada penjagaan ketika sholat, semakin tidak fokus ketika sholat, maka semakin rentan dengan pengrusakan yang dilakukan oleh setan, semakin rentan dengan pencurian pahala yang dilakukan oleh setan. Maka kita belajar khusyuk adalah dengan cara fokus mikir sholat yang kita kerjakan. Kemudian dalam hadis ini setan mengingatkan kita uzkur kada malam yakun yazkur. Ingat ini padahal itu sebelumnya enggak pernah teringat, enggak pernah terbayangkan. Ada sebagian ulama Hanafiyah yang mengatakan kayak gini. Kita mendapatkan pelajaran dari hadis ini. Kalau ada orang yang lupa sesuatu, kemudian dia ingin mengingat-ingatnya, kunci neng dia, STNK di mana? Maka wudhulah yang sempurna. Selanjutnya kerjakan sholat 2 rakaat dengan khusyuk. Bisa jadi dengan itu kelingan, bukan secara sengaja mencari godaan setan, tapi setan mengingatkan apa yang belum teringat ketika itu. Wallahu alam, ini salah satu di antara pelajaran yang disimpulkan oleh sebagian ulama Hanafiyah. Dan itu sempat terjadi pada diri saya, dan saya kira juga bukan saya saja ya, Bapak juga punya pengalaman yang sama, cuman gak mau cerita. Jadwal kajian jam 4 sore. Dari mulai pagi sampai sholat asar gak terbayang, dan gak ada peringatan, gak diingatkan oleh panitia. Karena biasanya, karena ini bukan kajian rutin ya, kajian yang sifatnya undangan, belum ada WA kalau tidak salah ketika itu. Sudah ada HP Android tapi belum ada WA. Ketika sujud sholat asar teringat, oh jam 4 ada kajian. Kemudian balik ke kantor UFIT, terus nulis satu artikel yang isinya adalah keterangan dari ulama madzhab Hanafiyah tadi ya, bahwa bagian dari pengaruh sholat yang dikerjakan oleh seorang hamba, dia bisa teringat malam yakun yadkur, yang sama sekali gak teringat. Meskipun tidak secara sengaja kita cari, tapi kalau nemu kayak gini ya walhamdulillah. Saking lupanya, hatta yadhalla rajulu iyadri kam shalla. Saking lupanya sampai seseorang itu gak tahu berapa jumlah rakaat sholat yang dia kerjakan. Faidha lam yadri ahadukum kam sholat, kalau kalian tidak ingat berapa jumlah rakaat yang sudah kalian kerjakan, salasan au arba'an, apakah sudah 3 rakaat ataukah 4 rakaat, fal yasjud sajdataini wa huwa jalisun, maka kerjakanlah sujud sahwi dalam posisi duduk. Artinya selesai tasyahud, sujud sahwi sebelum salam. Ya. Dan di sini menunjukkan bahasanya ketika ragu jumlah bilangan sholat, maka kita dianjurkan untuk sujud sahwi. Sujud sahwinya setelah salam ataukah sebelum salam dibagi menjadi dua. Yang sebenarnya rincian itu bisa kita pahami dengan membaca hadis nomor 336. Sehingga hadis 334 dilengkapi keterangannya dengan hadis 336. Makanya adatnya nanti setelah hadis 336 ya. Sudah persiapannya nanti dulu ya. Baik. Kita akan baca hadis dari Abdullah bin Bukhainah, hadis 335. Dari Abdullah bin Bukhainah radhiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wasallam shalla sallallahu alaihi wasallam rak'ataini min ba'di shalawat thumma aqama falam yajlis. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat dan dapat dua rakaat di sebagian salat, dan yang zahir salat di sini adalah salat rubaiyah, salat empat rakaat, atau intinya salat yang ada tasyahud awal. Salat yang ada tasyahud awal ada berapa? Ada berapa? Empat. Summa aqama falam yajlis, beliau kemudian berdiri dan tidak duduk tasyahud awal. Faqaman nasu ma'ahu, maka para jamaah pun berdiri bersama beliau. Falamma qada salatahu, ketika beliau selesai salat, wa nadharna taslimahu, dan kami sudah menunggu salam beliau, kabbara qabla taslim, beliau takbir sebelum salam, fasajada sajadataini, dan melakukan sujud sahwi dua kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, thumma sallama, kemudian beliau salam. Yang ini menunjukkan bahasanya imam yang lupa tasyahud awal kemudian diikuti oleh makmum, maka nanti sujud sahwinya sebelum salam. Tayyib. Kita belum memberikan rincian tentang tata caranya, kita baca hadisnya dulu. Selanjutnya kita akan membaca hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Kata Abdullah bin Mas'ud, shallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibrahim, Ibrahim mengatakan, Ibrahim ini salah satu perawi hadis. La adri zada au naqasa. Saya enggak tahu apakah ada tambahan ataukah dikurangi. Falamma sallama, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salam, qilalahu, ada yang bertanya, ya Rasulullah, ahadatsa fis salati syai'. Ya Rasulullah, apakah ada wahyu baru dalam salat? Qala, beliau bertanya, wa madzaka, apa yang terjadi? Qalu, mereka mengatakan sada wa kadza. Fasana rijlaihi, anda salat rakaatnya sekian, jumlah rakaatnya sekian. Wastaqbalal kiblah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyiapkan diri menghadap kiblat, wa sajada sajadataini tsumma sallama, kemudian beliau sujud dua kali lalu beliau salam. Falamma aqbala alaina biwajhi, ketika beliau selesai salat beliau menghadapkan wajahnya ke arah kami, qala, lalu beliau bersabda, innau law hadatsa fis salati syai'un lanabba'tukum bihi, kalau ada wahyu baru terkait sholat pasti akan aku sampaikan kepada kalian. Sehingga kalau ada perubahan tentang tata cara sholat pasti akan aku sampaikan kepada kalian. Walakin, tapi untuk kejadian yang ini, walakin innama ana basyarum mitslukum, yang terjadi adalah saya lupa. Saya ansa kama tansaun, aku lupa sebagaimana kalian lupa. Faidha nasitu, kalau aku lupa, fadzakiruni, maka ingatkanlah aku. Wa idza syakka ahadukum fi salatihi falyataharras shawab. Kalau kalian ragu dalam salatnya, maka hendaknya dia berusaha memilih mana yang paling benar. Falyutimma alaihi. Kemudian dia selesaikan salatnya sesuai dengan pilihannya. Tsumma liyusallim, setelah itu salam. Tsumma yasjudu sajdataini, kemudian sujud dua kali, yaitu sujud apa? Sahwi. Setelah atau sebelum salam dalam hadis ini? Setelah salam. Nah, satu hadis lagi. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, shalla binan nabiy sallallahu alaihi wasallam dhuhra rak'ataini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimami kami salat duhur dua rakaat. Tsumma qama ila khashabah. Kemudian beliau selesai salat langsung berdiri, kemudian menuju sebuah kayu. Fi muqaddamil masjid, yang ada di depan masjid. Wa wada'a yadahu 'alaiha. Kemudian beliau letakkan tangannya di atas kayu itu. Dalam riwayat yang lain, fashabbaka yadayhi. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan tasybih. Jari kanan dan jari tangan kiri digabungkan. Namanya apa? Tasybih. Wa fil qaumi yauma idzin Abu Bakar wa Umar. Di tengah mereka ketika itu ada Abu Bakar dan Umar. Fahaba ayyukallimahu. Tapi mereka enggak berani untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kharaja sar'anun nas. Sementara orang yang punya hajat yang buru-buru, mereka sudah keluar masjid. Faqalu, lalu mereka bertanya-tanya gerenengan. Aku siratis shalah. Salatnya dikosor. Kusiratis shalah, salatnya dikosor. Wa fil qaumi rajulun kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yad'uhu dzal yadain. Di tengah mereka ada seseorang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sering menggelarinya dengan sebutan dzul yadain. Itu gelar ya. Dzul yadain itu yang bertangan panjang. Wahai si tangan panjang, dzul yadain. Dan gelar ini sebenarnya gelar yang kurang baik. Tapi karena dia terkenal dengan itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun manggilnya dengan itu. Dan beliau ridho yang dikasih gelar ini, ridho. Maka memberi gelar kepada orang lain selama yang diberi gelar itu ridho, hukumnya boleh. Contohnya apa, Mas? Kawan kita ini bergelar Mitro. Gimana? Dan beliau ridho ya dengan gelar. Ridho enggak? Ridho, insyaallah, alhamdulillah. Semoga tidak dituntut di akhirat ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sering memanggil orang ini dengan dzul yadain. Nama aslinya Khirbaq. Nama aslinya Khirbaq. Qala ya Nabi Allah, dzul yadain bertanya, wahai Nabiullah, anasita am qusiratis shalah? Anda lupa ataukah salatnya dikosor? Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lam ansa walam taqsur. Lam ansa walam aqsur. Aku tidak lupa dan aku tidak mengkosor salat. Orang yang lupa itu tidak ingat. Kalau dia lupa, namanya juga lupa. Qalu, akhirnya para sahabat mengatakan, bal nasita ya Rasulullah. Anda lupa ya Rasulullah. Beliau seorang manusia yang bisa lupa. Makanya di hadis yang sebelumnya tadi 336, beliau mengatakan, innama ana basyarum mithlukum. Saya manusia sebagaimana kalian. Dan pertemuan kemarin kita telah sebutkan bagian dari hikmah Allah Ta'ala yang sangat besar. Allah jadikan nabinya dari kalangan manusia sehingga bisa ditiru oleh manusia dan jin. Coba kalau Nabi dari kalangan jin, kita tidak bisa menirunya. Atau Nabi dari kalangan malaikat, nanti tidak lupa. Tidak punya keluarga, tidak makan, tidak minum, kita tidak bisa niru. Karena itu Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam Al-Qur'an. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Sungguh Allah telah memberikan kenikmatan bagi orang mukmin ketika Allah utus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka. Sama-sama manusia. Dan itu kenikmatan. Andai kan rasul itu bukan dari kalangan manusia, ada banyak hal yang kita tidak akan bisa menirunya. Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Shadaqa dzul yadain?" Apakah dzul yadain benar? Nah, mereka menjawab benar. Faqama fa shalla rak'ataini, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam balik ke mihrab. Kemudian beliau tambahkan dua rakaat, summa sallama, kemudian beliau salam. Summa kabbara fa sajada mithla sujudihi aw atwala. Summa rafa'a ra'sahu wa kabbara, summa wada'a mithla sujudihi aw atwala, summa rafa'a ra'sahu wa kabbara. Kemudian beliau sujud dua kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, salam. Sujud sahwi dua kali. Nah, selesai berapa hadis? 1, 2, 3, 4 hadis yang membahas tentang sujud sahwi. Sekarang kita akan memberikan beberapa kesimpulan tentang sujud sahwi. Yang pertama, sujud sahwi itu dua kali sujud. Semua sujud sahwi pasti dua kali. Tidak ada sujud sahwi yang sekali, itu tidak ada. Sehingga kalau ada orang disuruh, "Pak, sujud sahwi." Sujud, duduk, salam. Oh, keliru pak, kurang satu. Dan banyak orang yang belum ngerti tentang itu, sehingga ketika dia ngerti, dia lupa, harus sujud sahwi itu ngerti. Tapi teknisnya gimana? Tidak ngerti. Tidak ada sujud sahwi kecuali dua kali. Yang kedua, semua gerakan dalam sujud sahwi itu diiringi dengan kalimat takbir. Turun sujud, Allahu Akbar. Bangkit dari sujud, Allahu Akbar. Turun lagi, Allahu Akbar. Bangkit lagi, Allahu Akbar. Sehingga setiap gerakan naik turun diiringi dengan apa? Kalimat takbir. Yang ketiga, tidak ada riwayat yang kami ketahui yang menjelaskan tentang bacaan sujud sahwi, baik ketika sujud maupun ketika duduk. Baca apa pak kalau sujud? Gak ada keterangan. Ya terus kita baca apa? Ya silakan kalau mau baca, ya baca doa sujud secara umum, Subhana Rabbiyal A'la. Terus kalau duduk baca apa? Juga gak ada keterangan. Nah terus baca apa? Ya meneng mamun gitu. Tidak perlu baca apa-apa. Bisa enggak kita baca at-tahiyatulillah wassalam? Nanti ketahuan ya. Jadi tasyahudnya berkali-kali. Terlalu panjang. Atau kita baca rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni, juga terlalu panjang. Padahal itu duduknya hanya sebentar. Berarti tidak perlu ada bacaan apapun. Allahu Akbar subhana rabbiyal a'la. Allahu Akbar diam. Allahu Akbar subhana rabbiyal a'la. Allahu Akbar duduk, diam, salam. Nah, berikutnya, setiap sujud sahwi pasti diakhiri dengan salam. Meskipun sujud sahwi itu dilakukan setelah salam. Salam, sujud sahwi dua kali, nanti salam lagi. Nah, pertanyaannya, posisi duduknya itu iftirash atau tawarruk? Bebas. Tawarruk silahkan, iftirash juga silahkan. Karena tidak ada, yang kita ketahui tidak ada keterangan yang menjelaskan tentang bagaimana tata cara duduknya. Dan yang zahir tawarruk, karena duduk ini hanya sebentar. Duduk ini hanya sebentar, karena itu yang zahir adalah dilakukan dengan tawarruk. Catatan berikutnya, sujud sahwi ada yang dilakukan sebelum salam dan ada yang dilakukan setelah salam. Dan ulama sepakat sebagaimana kata Al-Khattabi, baik sebelum salam maupun sesudah salam, ulama sepakat tidak mempengaruhi keabsahan sholat. Artinya begini, kalau sujud sahwinya salah tempat gimana Pak? Gak ngefek. Sehingga seharusnya dia sujud sahwi sebelum salam, tapi dikerjakan sesudah salam, itu tidak mempengaruhi keabsahan sholat. Sehingga pilihan sebelum dan sesudah tepat pada posisinya itu sifatnya hanya afdoliyah. Sifatnya apa? Yang lebih afdol. Misalnya kesalahan A lebih afdolnya sebelum salam, kesalahan B lebih afdolnya sesudah salam. Kok kebalik? Salatnya sah meskipun yang dilakukan kurang afdol. Kenapa disebut afdoliyah? Karena itu yang lebih mendekati sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terus pembagian posisi yang benar bagaimana? Baik, ada tiga pendapat dalam masalah ini. Ya. Yang pertama, semua sujud sahwi dilakukan sebelum salam. Karena sujud sahwi itu bagian dari sholat, sehingga dilakukan sebelum salam. Ini pendapat Syafi'iyah. Pendapat yang kedua, semua sujud sahwi sesudah salam. Karena sujud sahwi itu di luar kegiatan sholat, maka dia dikerjakan sesudah salam. Dan ini pendapat Hanafiyah. Yang ketiga, sujud sahwi ada yang sebelum salam, ada yang sesudah salam, tergantung sebab. Ini pendapat Malikiyah dan Hambali. Hanya saja Malikiyah dan Hambali ini beda dalam menaruh mana sebelum mana sesudah. Menurut Malikiyah, semua sujud sahwi yang dipraktikkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada yang sebelum, ada yang sesudah, kita praktekkan sebagaimana praktek beliau. Dan jika ada kasus di luar hadis, di luar yang tidak ada contohnya dalam hadis, maka kita taruh sebelum salam. Ini pendekatan siapa? Malikiyah. Pendekatan Hambali. Semua sujud sahwi yang pernah dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita praktekkan sebagaimana praktek beliau. Ada yang sebelum, ada yang sesudah. Sedangkan yang tidak ada dalil, maka dikiaskan. Kiasnya gimana? Jika bentuknya penambahan, dilakukan sesudah salam. Jika bentuknya pengurangan, dilakukan sebelum salam. Ada pakai dikiaskan seperti ini. Ini dalam mazhab apa? Hambali. Nah, ketika ini diajarkan, lebih banyak lupanya daripada ingatnya, karena rinciannya banyak. Mau daripada bingung, ya sudahlah, yang penting sholatnya sah. Tapi kalau misalnya mau lebih detail, dalam mazhab Hambali dikasih rincian, jika bentuknya penambahan, maka sujud sahwinya sebelum salam. Jika bentuknya pengurangan, maka jika bentuknya penambahan, maka sujud sahwinya sesudah salam. Jika bentuknya pengurangan, maka sujud sahwinya sebelum salam. Karena lupa itu hanya ada dua kemungkinan, kalau tidak nambahi, ngurangi. Nah, hukum sujud sahwi ketika terjadi kondisi seperti ini wajib dilakukan. Karena itulah fatwa yang disampaikan oleh Syekh Dr. Saleh Al-Fauzan. Ketika ditanya ada imam yang dia lupa tapi tidak sujud sahwi karena tidak ngerti, mukadimah yang boleh sampaikan, kalau orang mengalami lupa, dia wajib sujud sahwi. Lupa maksudnya adalah lupa yang sampai pada tingkatan menambah atau mengurangi. Dan kalau tidak ngerti, ya dia harus belajar. Makanya imam itu idealnya paham fikih sholat. ketika dia lupa mau susu, dia tahu lupa susu sahwi, tapi bingung. Kemarin sudah diajarkan, ini sebelum atau sudah salam, bimbang. Akhirnya dia milih salah satu. Saya tak sujud sahwi sebelum salam. Kemudian dia juga pemahaman, kalau ragu sujud sahwi lagi, akhirnya sujud sahwi juga. Maka dia sujud sahwi untuk sujud sahwi. Kenapa? Karena ragu. Baik, padahal tidak demikian. Tayyib, sebab sujud sahwi ada tiga. Penambahan, pengurangan, ragu. Penambahan, pengurangan, ragu. Kalau penambahan, maka sujud sahwinya setelah salam. Pengurangan sujud sahwinya sebelum salam. Kita bisa lihat hadis Abdullah bin Buhainah. Nabi SAW tidak tasyahud awal, terus beliau sujud sahwi sebelum atau sesudah? Sebelum salam. Kenapa? Pengurangan. Terus ragu. Ragu dibagi menjadi dua. Ragu pertama, ragu tapi masih bisa punya pegangan. Maka dia ambil sesuai yang menurut dia lebih meyakinkan. Misalnya, tadi tiga atau empat ya? Tiga atau empat. Terus dia ingat, oh kayaknya tadi kan baru saja duduk tasyahud awal. Berarti ini rakaat ketiga. Maka dia pilih yakin tiga. Tiga atau empat, tiga atau empat. Samping saya tadi kan sama dengan saya. Dia telat dua rakaat, berarti saya juga telat dua rakaat. Maka dia pilih sesuai dengan keyakinannya, dengan indikator yang dia miliki. Berdasarkan indikator yang dia miliki. Nah, kalau sudah memilih sesuai dengan keyakinannya, sesuai dengan indikator yang dia miliki, selanjutnya dia sujud sahwi setelah salam. Makin bingung? Ini banyak yang dihafalkan ya. Kemudian lupa yang kedua, ragu yang kedua. Ragu dan tidak punya indikator, blank. Ragunya blank. Maka dia pilih yang lebih sedikit. Ini sudah tiga atau baru dua? Deng. Sehingga nanti ini tasyahud awal atau lanjut ke rakaat yang keempat. Blank sama sekali nggak bisa menentukan. Judang juga tadi tidak ingat apakah tadi sudah tasyahud atau belum. Ya. Kalau seperti ini yang terjadi, acuannya adalah hadis Abu Hurairah. Yang setan tadi diganggu setan sampai lupa sama sekali berapa jumlah rakaat sholatnya, maka pilih yang lebih sedikit. Terus sujud sahwi sebelum salam. Insyaallah ingat ya. Ini rincian tentang posisi sujud sahwi. Kalau keliru tempat pak, gimana pak? Insyaallah sholatnya sah meskipun posisinya kurang afdol. Karena pemilihan sebelum atau sesudah itu sifatnya hanya afdoliyah dan bukan masalah sah dan tidak sah. Begitu? Nah, yang penting adalah sujud sahwi hukumnya wajib, karena itu kalau lupa tidak boleh tidak sujud sahwi. Nah, yang penting kan sholat toh, Pak. Ya bukan yang penting sholat, sholat juga ada aturannya, dan lupa ketika sholat juga ada aturannya. Nah, selanjutnya, kalau orang lupa sujud sahwi, apa yang harus dikerjakan? Dia ingat, dia lupa. Hah? Gimana? Atau gini, dia tahu kalau dia lupa. Misalnya, tadi waktunya tasyahud awal, ternyata dia langsung bangkit. Lupa tidak tasyahud awal. Sehingga di rakaat yang ketiga dia yakin saya telah meninggalkan tasyahud awal. Maka dia punya rencana akan melakukan sujud sahwi. Ternyata sampai selesai sholat, dikir, baca istighfar, astagfirullah, lupa. Tadi kan seharusnya sujud sahwi, kok ini gak sujud sahwi? Maka dibagi menjadi dua. Jika waktunya masih pendek, tidak terlalu lama lupanya, maka segera disusul. Sehingga sudah zikir, baca istighfar, langsung balik lagi sujud sahwi. Sujud, Allahu Akbar, duduk, Allahu Akbar. Sujud lagi, Allahu Akbar, duduk, Allahu Akbar. Terus salam. Apakah perlu sujud sahwi lagi? Sehingga sujud sahwi yang kedua itu sebagai sujud untuk sahwinya. Gimana ini ya? Ini pernah ditanyakan oleh Abu Yusuf, muridnya Abu Hanifah, kepada Imam Al-Kisai. Al-Kisai seorang ahli bahasa. Abu Yusuf ahli fikih. Abu Yusuf tanya kepada Kisai, kalau ada kejadian seperti ini, orang lupa sujud sahwi, lalu dia ingat dia sujud sahwi, apakah dia perlu sujud sahwi untuk lupanya yang sujud sahwi tadi? Coba jelaskan kepada kami dengan kaidah bahasa. Apa kata Al-Kisai? Tidak perlu. Kenapa? Kata Al-Kisai, li'anna as-saghira la yusaghar. Kaidah bahasanya adalah karena cabang itu tidak boleh dicabang. Li'anna as-saghir la yusaghar. Yang sudah kecil tidak boleh diperkecil. Sujud sahwi itu cabang sholat. Sehingga tidak ada orang sujud sahwi saja tanpa sholat. Aku lali sholat ya, tak sujud sahwi tok entuk ora. Ini ora sholat ya, ora iso sujud sahwi. Adanya sujud sahwi itu karena apa? Sholat. Sehingga kalau tidak ada sholat ya tidak ada sujud sahwi. Karena dia cabang, maka jangan dicabang. Fa innas saghira la yusaghar. Karena yang kecil jangan dibuat lebih kecil, jangan dicabang. Dan itu dipuji oleh Abu Yusuf. Kaidah bahasa tapi dipakai untuk jawab masalah fikih. Innas saghira la yusaghar. Cabang jangan dicabang. Tayyib. Kemudian yang kedua, kalau waktunya sudah lama sehingga sholat isya teringatnya tadi kok lupa tidak sujud sahwi jam 8, maka tidak perlu dipedulikan. Tayyib. Perlu ditambahkan dikit ya, sampai jam 7 pas. Lupa, kata para ulama, jika itu atau ragu jika itu terjadi setelah ibadah, maka tidak digubris. Ragu jika terjadi setelah ibadah, tidak perlu digubris. Ada tiga keraguan kata Imam Ibnu Utsaimin yang tidak perlu digubris. Ragu yang hanya derajat was-was. Dia hanya sebatas was-was. Jadi dia enggak yakin kalau ragu. Enggak yakin ragu ya. Ini gimana nih? Karena ragunya hanya sebatas was-was. Yang kedua, ragu tapi terlalu sering. Salat ini ragu, nanti salat apalagi ragu. Yang ketiga, ragu setelah ibadah. Selesai sholat Anda pulang, tadi saya kok ragu ya, jangan-jangan kurang jumlah rokatnya. Nah, itu tidak usah digubris. Ragu setelah ibadah tidak perlu digubris. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Dan kita ada libur satu malam Kamis ya, malam Kamis depan. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Besok tetap masuk untuk Syama'il Muhammadiyah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.